Tigiris Special Edition, Motivamor bersama sahabat baik saya Mas Tuku. Dan kita akan bahas, Mas Tuku, sahabat Indonesia yang super, tentang reaksi. Kita adalah makhluk reaktif. Oke? Okay? Ini ada tali yang tidak kelihatan ya. Bingung aku malah pas ini sini ya. Kita ini adalah makhluk reaktif. Kita jarang sekali bertindak tanpa sesuatu yang mengganggu kita, yang menyerang kita, stimulus. Karena kita bereaksi, maka sebetulnya kehidupan kita ditentukan oleh kualitas reaksi kita. Kemarahan terjadi kepada siapapun, tapi tidak semua orang marah mencapai kemuliaan karena kemarahannya. Kesedihan terjadi kepada siapapun, tetapi banyak orang malah menjadi pantas untuk lebih sedih. Karena cara dia bereaksi terhadap yang menyedihkannya membuat dia lebih pantas disedihkan. Jadi kalau Anda bertengkar dengan seseorang, hentikanlah pertengkaran itu di hati Anda. Bukan bersama dia. Hentikanlah pertengkaran itu di hati, lalu temui dia, apa kabar. Itu. Terima kasih. Kita terima pertanyaan dulu. Pertanyaan, siapa yang mau bertanya sekarang? Yes, Bapak. Salam syukur, Pak Mario. Salam syukur. Selamat malam, Pak Tukul. Salam malam. Tadi Bapak mengatakan manusia makhluk reaktif. Reaktif, betul. Seberapa jauh jika reaksi kita itu spontan, kemudian respon lingkungan negatif. Bagaimana caranya, Pak? Nama Bapak? Jika reaksi kita spontan. Nama sampean. Iya. Nama saya Harry, Pak, dari Bekasi, Pak. Very good. Terima kasih. Ada yang namanya delay switch, saklar tunda. Jadi ada sesuatu terjadi lalu tertunda sebentar baru menyala. Oke? Ada orang yang zero delay. Ada orang-orang seperti ini, dengar apa, jawab apa. Tersinggung apa, bicara apa. Padahal semua penyesalan dalam hidup ini karena salah bicara. Perhatikan itu. Itu masalah-masalah kita. Kalau tidak salah makan, salah bicara. Betul? Yang salah makan lebih gampang dimengerti ya. Betul. Nah, kalau kita memiliki delay switch yang baik, selalu kalau ada sesuatu mengenai kita, menyerang kita, menyedihkan kita, selalu tanya, sebaiknya bagaimana? Kalau kita belum tahu, dan ini yang saya lakukan waktu saya masih muda dulu, saya ambil tokoh-tokoh besar dalam kehidupan ini yang saya ingin tiru. Kalau saya ada masalah, saya duduk lalu saya tanya, kalau dia yang kena masalah seperti ini, apa ya kira-kira reaksinya? Nah, orang besar kalau terserang sesuatu akan berlaku seperti orang besar. Karena dengarkan ini, dan Mas Tukul pasti akan setuju, bahwa hanya orang kecil yang sakit dipukul orang kecil. Betul, ya. Setuju. Good. Nah, berarti kalau kita orang besar, jangan bereaksi seperti orang kecil. Dan kalau kita masih kecil, belajarlah bereaksi seperti orang besar. Luar. Lalu, tambahannya? Ya, pokoknya kita tuh kritikan seperti saya dikritik, tapi ngambil secara positif, alhamdulillah malah saya semakin disukai dan alhamdulillah masih disenangi gitu. Super suka. Iya. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ya sih, Bu. Silakan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Selamat malam, Mas Tuku. Nama saya Selamat Adita, malam. Pak. Saya dari Semarang, sama seperti Mas Tuku. Sama sama saya. Semarang. Pak Mario, di kehidupan yang lazim kita sehari-hari, kita sering mengeluarkan pendapat atau logika yang berasal dari data. Cuman ketika kita mengeluarkan pendapat tersebut, sering kita dipatahkan oleh orang lain. Dan ketika kita menemukan jawaban sebenarnya yang betul apa, cuma saat itu sudah lewat atau terlambat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk berpikir cepat dan smart di waktu yang tepat? Wah. Terima kasih. Yuk kita lihat kehidupan ini seperti tanah lapang tidak berpeta. Lalu kita mau berjalan mencapai satu tempat di sini yang namanya kehidupan yang baik. Karena kita tidak tahu caranya, jalannya, maka kita jalan ke sini. Apakah betul Tuhan Maha Penyayang? Good, maka dikasih masalah di sini. Lalu kita marah kemari. Nah, saya tanya, apakah Tuhan masih penyayang? Masih. Yes, dikasih masalah di sini sampai kembali. Sampai di sini orang tepuk tangan, terima kasih, good. Lalu ikut teman, turun lagi ke sini. Masih penyayang Tuhan? Masih. Good, dikasih. Tuh. Jadi sebetulnya apapun masalah yang kita temui, cari yang baik. Itu cara berpikir smart. Tidak ada kecerdasan dan inteligensia yang bisa disebut smart kalau itu menjadikan kita pribadi buruk. Kalau begitu, syukuri halangan, bereaksi baiklah. Karena semua itu ditujukan agar Anda sampai. Betul, setuju, setuju. Hikmahnya, ada hikmahnya berarti. Super Mas Duku. Setuju, ada hikmahnya. Nah, setelah ini peran Anda loh ya. Yes, sir. Yes, sir. Nah, sahabat Indonesia yang super, izinkan saya menyimpulkan bahwa di program kita ini, kita menerima dan mengakui kasih sayang Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Tuhan yang maha mengasihi ini memperhatikan bahwa kita kadang-kadang harus berpura-pura. Iya, berpura-pura.